Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan petunjuk Allah, mudah-mudahan kita terus dapat melakukan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baiklah para pendengar radio radio pembimbing yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan memasuki ayat keempat dari surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Artinya, dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Ayat ini adalah sangat menggugah hati kita, karena menggugah hati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghancurkan suatu negeri kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan itu, seorang pun tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah pun tidak akan ada yang tahu kecuali diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kata singkat, tidak ada yang tahu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hal yang sangat mengembirakan kepada kita. Wa ma ahlakna min qarya. Allah tidak pernah ingin menghancurkan kecuali nanti ada masanya tertentu. Masa yang tertentu itu disebabkan apa? Disebabkan oleh sikap dan perilaku kita, yang mana manusia selalu membangkang dalam kehidupan di dunia ini, sehingga Allah tidak segan-segan untuk menyampaikan azabnya. Yang dibahasakan di sini adalah kitabun ma'lum, masa yang telah ditetapkan. Ditetapkan disebabkan karena perbuatannya, ditetapkan karena ingkar terus, tidak mau bertobat, ditetapkan karena terus mereka itu jauh dari harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka mengumpulkan kehidupan di dunia ini, seakan-akan sudah mengkristal harta mereka, dan bangunan mereka itu adalah seakan-akan kuburan. Disebabkan apa? Disebabkan akan dihancurkan Allah, disebabkan oleh perilaku mereka. Harapan mereka yang begitu tinggi, yang dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya itu, membuat mereka itu tertipu, disebabkan karena angan-angan mereka itu jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah An-Nahl, Allah memberikan perumpamaan. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا وَمَنْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ bima kanu yasnaun. Ini adalah bukti perumpamaan yang Allah turunkan, yaitu sebuah negeri yang mana mereka itu hidup dengan keimanan mereka, aman dan tenteram, rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah, rizquha ragadan min kulli makan, bukan saja dari satu sisi, tapi setiap sisi Allah berikan rezeki. Fakafarat bi an umillah, tapi mereka itu kufur dengan nikmat ataupun anugerah yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka turunlah ayat selanjutnya, ayat ini, fa'adzaqah Allah, maka oleh karena itulah Allah turunkan azab yang berupa kelaparan. Wa setelah itu wal khauf, berupa ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Inilah azab itu akan turun. Inilah pengertian kitabun ma'lum, disebabkan perbuatan itu selalu mereka lakukan jauh dari Allah, tidak pernah mau bersyukur. Hidup ini untuk selamatnya tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Perdana? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan akan menurunkan bala musibah serta kehancuran kepada tidak hanya kepada satu orang yang melakukan kejahatan, tapi kalau ternyata suatu masyarakat, suatu bangsa melakukan tindakan kejahatan dan kemaksiatan terhadapnya, maka hukuman yang sama Allah akan jatuhkan kepada mereka dalam bentuk penghancuran. Kita bisa belajar banyak dari keterangan dan informasi dari Al-Quran betapa banyak umat-umat terdahulu yang hancur lebur dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Iram yang begitu sangat hebat, Iram Azatil Imad, lam yukhlaq misluha fil bilad, mereka adalah orang-orang yang memiliki tubuh-tubuh yang sangat besar, yang bahkan membangun peradaban dan kota yang tidak ada duanya di dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang terjadi? Hanya berakhir kepada kehancuran. Begitu juga dengan kebudaya Fir'aun, ya, dengan Fir'aun yang begitu mengagungkan dirinya, juga berakhir kepada kehancuran. Masyarakat Nabi Nuh alaihissalam yang begitu terang-terangan menentang Nabi Nuh, akhirnya hanya berakhir kepada onggokan-onggokan mayat yang terendam akibat dijatuhkannya musibah badai topan serta banjir yang tidak tanggung-tanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Mereka dihukum dengan topan dan badai sedangkan mereka berada dalam keadaan zalim. Artinya ini menjadi suatu sejarah yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa apa akhir dari kehidupan ini? Tidak ada satupun makhluk di dalam kehidupan ini yang akhir dari kehidupannya kecuali kepada kehancuran. Makanya wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya bertahan, yang hanya maha hidup, yang hanya tidak akan berakhir kepada kehancuran itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah pencipta alam semesta. Siapapun kita, apapun kekuatan kita, sehebat apapun kekuasaan kita, sekaya apapun kita, ternyata sejarah sudah mencatat kita hanya berakhir di dalam tanah dan tidak berbekas sama sekali. Fir'aun yang begitu sangat hebat kekuasaannya mati tenggelam di dalam lautan. Karun yang begitu sangat kaya, bahkan orang terkaya yang pernah ada di dalam kehidupan dunia ini, ternyata kehidupannya hanya berakhir di dalam tanah dan itu bukan dikuburkan, tetapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Siapa lagi kaum Saba yang begitu sangat hebat itu hancur bercerai-berai, hancur tanpa tersisa karena dihantam oleh banjir akibat mereka sangat sombong dengan bendungan besar yang mereka perbuat. Dan masih banyak yang lain. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa sebenarnya akhir kehidupan kita ini hanyalah kehancuran. Oleh karena itu, kalau saat ini kita adalah orang-orang yang terpelajar, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, bergelar profesor, doktor, kalau tidak kita tunaikan amanah kita sebagai seorang profesor dan sebagai seorang pelajar, maka kita hanya akan berakhir ke dalam tanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat sekarang ini kita menduduki tampuk kekuasaan dan merasa sangat berkuasa, sadarlah bahwa ini hanya sementara. Kalaupun kita masih duduk di dalam kekuasaan kita, toh juga kita akan berakhir kepada kematian. Ya, begitu hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi yang menarik adalah pada saat beliau meninggal, tidak ada satupun dari pasukan yang mengetahui beliau meninggal, sampai akhirnya tongkat sebagai penyangga tubuh beliau itu habis dimakan oleh rayap. Ya, walakad fatanna Sulaimana min qablu. Kami sudah berikan cobaan kepada Sulaiman, baik itu dengan kelemahan tubuhnya, ya, dan sebagainya. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Jadi sekali lagi mari kita pahami ini sebagai sebuah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejarah yang kita baca, sejarah kehidupan kita itu semua akan sangat berguna untuk menapaki kehidupan kita di masa yang akan datang. Segala kesalahan tolong jangan diulangi. Segala kebaikan yang pernah diulang, jangan yang pernah dilakukan, jangan hanya bisa dibangga-banggakan saja, tetapi bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita. Tidak ada orang tua yang pernah membanggakan kebaikan yang dia berikan kepada anaknya. Inilah seharusnya yang terbaik yang harus kita lakukan. Mengapa ternyata kepada orang lain kita malah membangga-banggakan diri kita yang pernah melakukan kebaikan kepada kita? Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu kita berbuat baik, dan kita mencoba untuk terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Saya kira itu sahabat dulu. Iya. Ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana kaum Ad terdahulu membangun negerinya, yang mana negeri itu penuh dengan suruhannya, penuh dengan kemewahan, penuh dengan harta, penuh dengan hayalan mereka, penuh dengan tentaranya. Tetapi mereka ini semuanya kafir atau kufur nikmat. Bahkan mereka seakan-akan hidupnya ini adalah tidak pernah tergantung kepada Allah, padahal itu adalah hal yang sangat salah. Maka untuk itulah dalam kesimpulan ini, dalam surat Al-Hijr ayat keempat ini, maka apa yang kita dapat itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita seperti itu? Untuk supaya hayalan kita tidak terlalu kosong di dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita selalulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita dapat itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini hal itu, insyaallah kita akan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak yakin, maka akan terjadilah seperti yang diceritakan dalam surah Al-Hijr ini ayat keempat ini, yang mana kaum Ad yang begitu megahnya, Fir'aun yang begitu sombongnya dalam kehidupan mereka, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah jadikan mereka sebagai perumpamaan, yang mana perumpamaan itu adalah termasuk digolongkan kaum yang sangat hancur dan kaum yang tak berdaya sama sekali di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan ayat ini, semoga kita menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini dan tidak merasakan lemah, karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama betul.